Ada yang bertanya, apakah benar ada larangan menggunakan nama kunyah dengan nama perempuan seperti Abu Aisyah, Abu Maryam, dan sebagainya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau pernyataan dilarang, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang ma'ruf, yang masyhur di kalangan kaum muslimin, dalam berkunyah dan yang banyak disebutkan dalam hadis, itu adalah berkunyah dengan anaknya yang paling besar dan laki-laki. Barakallahu fikum. Kalau larangan, wallahu a'lam. Artinya selama tidak ada ketegasan dalam pelarangan, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Kalau seandainya kita punya anak yang paling tua perempuan, maka secara yang lebih afdalnya, yang lebih bagusnya, yang ma'ruf dalam berkunia, kita berkunia dengan anak laki-laki yang pertama yang kita punya. Nah, yang perempuan, perempuan, perempuan, laki-laki. Ya laki-laki ini sebagai kunia kita. Namanya adalah Abdullah, maka kunianya adalah Abu Abdillah. Padahal masih banyak, ada Aisyah, ada Fatimah, ada Khadijah, ada Maryam, ada banyak perempuan yang di atasnya. Tapi anak pertama yang laki-laki Abdullah. Maka yang ma'ruf dan yang masyhur berkunyah dengan Abu Abdillah. Nah, itu afdhaliyah. Barakallah. Bolehkah menghadiahkan buku karya dai yang sudah ditahdzir, diperingatkan dari penyimpangannya, dihadiahkan kepada orang awam? Mengingat pentingnya buku tersebut sebagai bantahan akidah yang menyimpang terhadap orang yang akan diberi hadiah. Nah, kalau dai-nya itu sudah dinyatakan sebagai dai yang menyimpang, ya jangan kamu berikan apapun yang berkaitan dengan dai tadi. Dikhawatirkan penyimpangannya, virus-virus pemahaman menyimpangnya nular kepada orang-orang awam tadi, melewati bukunya dia tadi, dalam keadaan mereka tidak sadar karena keawamannya. Itu kan bantahan-bantahan kepada akidah-akidah yang menyimpang. Terlalu banyak orang-orang yang menyimpang membantah orang yang menyimpang yang lainnya. Orang menyimpang bantah orang menyimpang yang lainnya. Maling bantah maling yang lainnya. Ya banyak. Barakallahu fikum. Maka yang diberikan masih banyak karya-karya dai-dai, mubalig-mubalig, ustad-ustad yang lurus, yang bagus akidahnya, bagus manhajnya, yang bisa menghadiahkan kepada orang lain. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apalagi yang antum kasih ini orang-orang yang masih awam, yang belum banyak mengenal Islam, semata-mata percaya sama antum, dimakan semua, dibaca semuanya, ternyata di dalamnya banyak virus-virus pemahaman yang mematikan, langsung meresap. Yang tadinya semata-mata awam polos berubah menjadi beringas karena pemahamannya menyimpang pada dirinya. Yang dosa kamu yang ngasih hadiah. Nah, dan masih banyak lagi, masih banyak buku-buku karya-karya dari orang-orang yang bagus, yang gak menyimpang, yang mungkin bagi antum untuk menghadiahkannya kepada orang-orang Allah. Barakallahu fiik. Yang lain, silakan. Barangkali ada yang mau dipertanyakan. Titipan. Kita disuruh ngasihkan ke orang lain atau dititipi sama dia datang? Ada orang yang nyari. Kok ada yang nyari? Iya, ngambil. Pemiliknya belum tahu. Jadi gambarannya gimana ini? Misal ada seseorang nemu barang. Gitu. Nemu baju koko. Dia gak mau susah ini, dititipkan kepada antum. Gitu ya. Nih, saya nemu baju koko nih, tak titipkan sama antum. ada orang datang yang kasihkan, ya sudah, dia pergi gitu aja. Masya Allah, enak dia lepas tanggung jawab. Sudah ada antum yang setengah mati harus mengurusi barang ini. Itu statusnya adalah barang temuan, namanya barang luqatah. Kalau jumlahnya dianggap besar di kalangan masyarakat setempat, maka harus diumumkan selama 1 tahun. Ketika sudah lebih dari 1 tahun, ya terserah untuk bisa pakai dan bisa jual dan segala macamnya. Ketika orang yang datang dan mengaku punya kuku tersebut sesuai dengan ciri-cirinya, ya sudah, terima antum ganti atau yang semisal. Barakallahu Allahu a'lam bissawab. Kalau saya pribadi, nah saya terima ribuan lagi. Barang temuan. Orang yang nemu, tidak mau tanggung jawab, dikasihkan kita. Lah kok enak? Maaf, saya tidak punya waktu untuk ngurusi pada ini. Dari kita. Lain halnya kalau ini barangnya bulan. Ini barangnya Abu Muhammad. Tolong, tolong ya. Ini barangnya Abu Muhammad. Kalau dia datang, tolong berikan sama dia. Atau kalau untuk ketemu kasihkan sama dia. Ya bas, ta'awun, saya terima. Jelas punya siapa ini. Begitu dia datang, saya kasihkan. Ada kesempatan saya main ke rumahnya, saya bawa ke rumahnya, saya kasihkan di depan dari seorang. Ta'awun. Dan temuan ya. Ya itu kalau mau temu repot ya tadi itu 1 tahun diumumkan. Paham ya? Barakallahu fikum. Kalau kuku itu temuan, barang temuan yang murah ringan apa yang tengah-tengah berat? Masyarakat menganggapnya itu baju kuku itu baju yang biasa-biasa. Jadi perhatikan lah, nggak ada harganya lah, atau baju yang ada harganya. Coba dia macam, Yohanes. Nah itu nanti menentukan hukum. Ya perlu dipahami dalam fikih Islam. Luqatah barang temuan itu dibagi tiga. Yang pertama ialah luqatah shaghirah, barang temuan yang kecil yang dianggap remeh oleh masyarakat. Standarnya pertengahan masyarakat, masyarakat pertengahan, remeh. Nemu uang 5.000 remeh, nemu uang 10.000 kecil sekarang. Kalau luka tasawir diambil, jangan diumumkan. Untukmu atau yang selain kamu. Laka awli bayirika. Jadi paham ya? Di jalan, tahu-tahu. Apa dia berada yang berhenti. Nemu uang 10.000. Mayan. Alhamdulillah. Boleh. Luka tasawir. Jadi paham ya? Barakallah. Sekarang kok ada cempil anak kambing pesopo ini tidak ada yang punya, jauh dari yang namanya perkampungan, jauh dari yang namanya tempat pemeliharaan kambing ini. Punya sopo di kambing ini lo kota atau gimana ya? Lo kota taran-taran pada ini. Umumnya itu kambing balik sendiri apa enggak? Hah? Balik. Umumnya masyarakat situ dilepas begitu aja atau di kandang? Di kandang. Terus ketika lepas balik sendiri. Nah itu dia. Kalau masyarakat sekitar itu punya kebiasaan melepas kambingnya di jalan, dan mereka kan kembali lagi kandangnya masing-masing, itu bukan luqatah. Tapi kalau kemudian di kandang ada kandang yang lepas jauh dari pemukiman yang ada, luqatah. Pertanyaannya, cempe itu luqatah kecil atau luqatah besar? Kecil atau kecil? Jadi ya betul. ya kembali kepada masyarakat setempat. Kalau masyarakat pertengahan menyatakan itu lukoto yang ringan, ya sudah itu. Kalau mereka mengatakan lukotonya lukoto yang sedang, harus diumumkan. Lukoto jenis yang kedua namanya lukoto mutawasithah, lukoto yang pertengahan, dan yang ketiga lukoto kebirah, lukoto yang besar. Ini harus diumumkan selama setahun. Standarnya masyarakat pertengahan, tidak miskin, tidak kaya, yang tengah-tengah standarnya itu. Barakallahu fikum. Gitu ya. Lagi jalan-jalan, jalan kaki nih, nemu HP jadul. Yang model ini yang kamu itu, siapa motor lagi? Oh, Siemens. Siemens. Kamu Siemens? Macam masih aktif ini? Aku sih. Ya, apa ni? Cepek apa diumumkan? Lo kenapa? Ada harganya. Berapa Siemens sekarang? Hah? Saya kata itu. Naya dulu. Ya apa sih? Ya, kalau Siemens kayak gitu ya enggak antik. Antik itu kalau sudah ratusan tahun yang lalu. Murah, sudah diambil. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, ada kartunya. Iya, ada kartunya. Yang kalau mungkin dihubungi orangnya ya labas dikasihkan. Ya kalau tidak ada, sudah diambil kartunya, buang sama dia. Nah, jadulah sebuah. Nanti kok masih fungsi gitu. Dikira nyala, tidak ada kartunya tapi. Pas yang ada kartunya, masih bisa nyala ya walaupun dengan jadulnya itu. Alhamdulillah. Nah, yang lainnya lagi. Tafadhal. Bisa yang berkaitan dengan temanya, bisa pula dengan pembahasan umum selanjutnya. Bangkit dari sujud menuju ke rakaat yang berikutnya bisa dengan bersender mengepalkan tangan dan bisa pada tangannya atau bisa dengan telapak tangan. Itu terkait dengan riwayat tentang ajaz. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Yang mengatakan sahih maka dia mengamalkan dengan mengepalkan tangan. Yang mengatakan dhaif maka cukup dengan telapak tangan saja. Sudah hilang. Sudah benar. Saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang membaikkannya, sehingga cukup dengan telapak tangan. Dan ketika dia mengamalkan dengan telapak tangan, toleransi dalam masalah ini karena kan khilaf di kalangan para ulama dan sandarannya adalah hadis yang diperselisihkan. Yang begini enggak ada masalah, yang begini enggak ada masalah. Barakallah. Prakteknya ya kadang begini, pakai sambil begini, ada yang pakai sambil. Sekali lagi. Gimana? Sholat yang bahasa yang lebih tepat itu sholat yang hanya memiliki satu tasyahud, sholat yang hanya memiliki satu tahiyat. Itu gak mesti dua rakaat, ada yang satu rakaat seperti witir satu rakaat satu kali tahiyat, ada yang dua rakaat kayak salat subuh, salat sunnah yang dua rakaat itu satu kali tahiyat, ada yang tiga witir tiga sekaligus, ya kan? Witir tiga rakaat sekaligus sekali salam, itu satu kali tahiyat. Ada kalanya pula empat rakaat satu tasyahud tahiyat, yang melaksanakan qiyamul lail empat rakaat salam, empat rakaat salam, ya, empat rakaat langsung sekaligus satu kali tasyahud, satu kali salam. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Sehingga bahasa yang lebih tepat, sholat yang hanya memiliki satu tahiyat atau satu tasyahud. Itu duduknya seperti tahiyat awal ataukah seperti tahiyat akhir. Tahiyat awal disebut dengan iftirash, tahiyat akhir disebut dengan tawarruk. Gitu ya. Duduknya seperti tahiyat awal atau tahiyat akhir. Juga ada ikhtilaf di kalangan para ulama dalam bab ini. Namun dengan mengumpulkan semua riwayat-riwayat yang ada, jelas dan nampak untuk sholat yang hanya memiliki satu tahiyat, itu duduknya seperti tahiyat awal, yaitu iftirash. Adapun hadis yang menunjukkan hal dan menunjukkan seperti tahiyat akhir, itu pada sholat yang punya dua tasyahud, yang punya dua tahiyat. Tahiyat awal duduk sebagaimana tahiyat awal, tahiyat akhir sebagaimana tahiyat akhir. Yang hanya punya satu, maka duduknya iftirash seperti sholat seperti tahiyat awal. Hadza huwa rajih. Ada buku khusus ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazibul, pembahasan rinci tentang riwayat masalah ini. Dijadikan satu oleh beliau, dikumpulkan, nampak sekali dari riwayat yang ada, pendapat yang sahih, pendapat yang mengatakan satu ya sholat yang punya satu tahiyat duduknya seperti tahiyat awal, bukan seperti tahiyat akhir. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mengamalkan berbeda, itu biasa. Khilaf di kalangan para ulama, tapi yang sahih yang rajih adalah yang sebutkan tadi. Barakallah. Gimana? Satu apa? Satu wajib ya? Ditunda kenapa? Masih di sawah? Amalan yang paling afdal, yang paling Allah cintai ialah yang pertama, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Itu salatnya kaum mukminin. Sehingga yang ketiga sudah masuk waktunya, maka yang paling afdal pada waktunya. Boleh ditunda karena uzur yang syar'i. Saya tahu ya. Uzur yang syar'i. sedang sakit keras, tidak memungkinkan pada waktunya, baru ringan beberapa saat setelahnya, ketika safar dan segala macamnya. Tapi kok tidak ada uzur sama sekali, dibiarkan. Asar jam 3, jazan santai saja. Setengah 4, baru setengah 4. Jam 4, ya sebentar lagi. Jam 5 baru sholat. Allahul musta'an. Kalau tidak ada uzur syar'i, itu merupakan, maaf, ciri-ciri kaum munafikin. Orang-orang munafik itu menunda-nunda sholatnya dengan tanpa ada uzur. Kalaupun takut sholat, dalam keadaan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika ada uzur yang sangat syar'i, tidak ada masalah. Tidak ada uzur tepat pada waktu. Mahat. Oh ummahat. Ya apa uzurnya ummahat? Ya apa sibuknya ummahat? Apa sibuknya ummahat di rumah? Nyuci. Lagi nyuci. Berhenti. Sholat dulu. Selesai. Itu gak terlalu jauh. Jaraknya kan sebentar saja. Dengan gambaran saya tadi, santai, nanti sampai menjelang akhir waktu, ada uzur. Itu sebetulnya munafik. Barakallah. Di antara, mohon maaf ini ya untuk para ummahat. Di antara kebiasaan buruknya para ummahat, kalau jauh dari waktu sholat santai. Begitu mendekati waktu sholat itu sibuknya luar biasa. Ya sibuk masak, ya sibuk iki, ya sibuk iku, dan segala macamnya. Sehingga ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang, barakallahu fikum. Ya, aduh, nanti dulu nih, belum selesai masaknya. Kadung, sudah bau, nanti mandi dulu sekalian. Ya, ini nanti cuciannya, nanti setrikanya, nanti. Suaminya sudah pulang dari masjid dalam hari tadi, disuruh tanggung sampai jam 1:30 siang. Ya gak tanggung namanya itu. Ya gak tanggung namanya itu. Mas. Nah, ini bahaya ya. Ini terjadi di penyakit-penyakit munafik. Hati-hati. Harapkan. Jadi kan udah berhentikan dulu, matikan kompor segala macam dan sudah sholatnya khusyuk, kerja lagi. Atau kalau kepengen tenang, ya agak jauh dari waktunya azan, selesaikan semua pekerjaan, selesai sudah aman, sudah mandi, sholat segala macam tenang, saya istirahat semalam. Tapi itu kadang ya gitu yang benar-benar senangnya itu yang pas ngepres gitu deh. Allah nanti alasannya. Ya kalau matangnya jam 10 lah, adem, dingin, enggak enak makannya. Dianget kan, Pak Repot. Ada kalau gitu. Ada, baru jam 10. Santai aja, masa tenang aja. Tapi gitu, begitu sudah dekati waktunya, sudah azan, wah, kelakukan. Ayo, salat dulu. Ya, sama-sama. Ayo, salat dulu. Ya, nanti. Tinggal sholat. Loh, kok belum sholat? Ini lagi goreng ini sudah banyak itunya nanti. Terus satu dengan dua. Lah ini bahaya ini. Perlu diluruskan. Tidak tahu. Gitu ya. Yang sebagai suami harus ta'awun sama istrinya. Jangan kemudian santai-santai aja. Jangan ngerti istrinya kesibukannya sangat banyak. Kerjaannya banyak. Santai saja lihat. Sudah matang belum? Doa di sini. Cepat, sudah lapar. Lagi kami kiri sudah salat apa belum untuk istrinya tadi? Yang penting pikiran itu sudah lapar. Cepat. Saya. Orang mana? Ya, nangis, luar ribut, luar. Tak mikir itu sudah. Salat atau belum istrinya? Allahu musta'an. Ada banyak bagi. Bantu. Dia cepat selesai. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala. Bismillah. Maka. Gimana, Pak? Itu tergantung kondisi. Kalau itu lingkungan pesantren murni, itu tergantung kondisi pesantren. Untuk isya nggak ada masalah, karena isya itu diperbolehkan untuk ditangguhkan menunggu jamaah. Kalau terkait dengan di tengah-tengah masyarakat, iya, kondisi masyarakat tentunya. Yang lebih afdal ialah begitu terdengar suara azan, dihentikan taklimnya di kumandangan adzan supaya adzannya bersama-sama dengan muslimin yang lainnya. Kalau pengajiannya di corong luar, begitu selesai adzan isya langsung corong dalam, dikarenakan dia meneruskan kembali pengajiannya supaya jangan mengganggu masyarakat yang lain yang mengerjakan isya di awal waktu. Sementara yang ini diperbolehkan ditunda isyaknya sampai selesai pengajian atau sampai jamaah kumpul. Untuk isyak diperbolehkan di awal waktu, diperbolehkan ditunda menunggu jamaah. Bahkan secara prinsip Rasul mengatakan waktu isyak paling afdal tengah malam selama tidak memberatkan umatnya. Barakallahu. Itu untuk isya. Ataupun yang lainnya tidak ada periwayatannya. Yang ada pun isya saja. Kalau ingin tenang, mungkin masih panjang temanya begitu. Adzan, salat dulu, tenang, teruskan lagi. Sehingga panjang waktunya tidak mikir salat. Sehingga tergantung kondisi. Kalau teruskannya paling setengah jam, setengah jam setelahnya. Adzan dulu. Adzan, teruskan, dan insya Allah selesai, sudah. Qomat, qomat. Tergantung kondisi di masyarakat dan tergantung kondisi di pesantren. Barakallahu. Ya, baik. Sudah cukup? Jadi? Nah. Jadi, sudah hampir jam setengah ini saya bicara ini. Setengah enam harusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.